ada aura kebaikan pada putri bapak, walaupun memang tidak tinggi-tinggi amat seperti aura-aura perempuan yang lain. Ya itu enggak akan diterima tuh. Bukan cuma sekedar dipahami, praktekan. Jadi begitu mengucap bismillah, maka hadirkan sifat penghambaan kita kepada Allah yang kita pertuhankan. Maka enggak akan pernah keluar di lisan kita semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Mustahil keluar kalimat itu. Menghormati keyakinan yang lain harus. Dan jangan paksa orang untuk membenarkan apa yang kita yakini. Terangkan boleh, dakwahi iya, maksa jangan, maksa dosa. Tulis maksa dosa, selesai. Ya, paham di sini? Karena itu tidak harus mencela, jangan kemudian menghina, jangan menjelek-jelekan dan sebagainya, cukup sudah. Terangkan dengan baik, selesai, yakini, beres. Tegas di sini? Tapi poin terbesarnya adalah kita mesti yakin. Jangan sampai keyakinan itu memudar. Ini aneh, katanya yakin Allah Tuhan, tapi membenarkan juga keyakinan orang lain. Itu keberagamannya dipertanyakan. Kalau keyakinan itu wajar, yang lain pun meyakini Tuhan dia benar, itu wajar. Karena konsep teologi itu begitu. Tapi kita sebagai mukmin, iman kita itu yang mesti kita perkuat dengan keterangan tadi. Jelas ya? Maka sudah enggak ada zero tolerance dalam hal ini. Toleransi terbaik dalam akidah itu zero tolerance. Ya, toleransi terbaik dalam akidah, zero tolerance. Zero tolerance dalam hari ini adalah menghormati keyakinan orang lain dan kita meyakini bahwa Tuhan kita itu yang paling benar tanpa harus memaksakan kepada orang lain. Paham? Itu indah. Satu. Syarat pertama. Kalau Anda berdoa, keyakinan itu kurang, pantas. Ya Anda aja kepada Allahnya begitu. Anda ke saya enggak yakin, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk Anda? Anda mau melamar anak orang, tapi kalimat Anda tidak meyakinkan. Ya bagaimana bisa diterima? Dulu. Pak, maksud kedatangan kami kemari, kami melihat bahwa ada aura kebaikan pada putri Bapak. Walaupun memang tidak tinggi-tinggi amat seperti aura-aura perempuan yang lain. Yeah. Dan kami melihat ada peluang untuk bisa mendapati cinta putri Bapak. Walaupun sebetulnya banyak juga dari putri yang lain bisa saya cintai. Ya itu enggak akan diterima tuh. Ya sekarang Anda menyembah Allah, Anda meminta kepada Allah, tapi di hati Anda membenarkan ada keyakinan selain Allah, yang bagaimana kemudian Allah bisa menjawab doa Anda? Jelas ya?